sayasla sa'ira. Innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu dhanna an lan yahur. Bala inna rabbahu kana bihi basira. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون فللذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون Para hadirin dan hadirat sekalian serta para pendengar dan pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang terakhir kita bahas adalah ayat yang ke-18. Dan ayat yang ke-18 itulah sumpah yang ketiga. Dan sebelumnya ada sumpah pertama dan kedua. Berarti Allah berapa kali bersumpah? 3 kali. Ayat ke-16 Allah bersumpah. Ayat ke-17 Allah bersumpah. Ayat ke-18 Allah bersumpah. Dan sumpah itu biasanya diucapkan untuk memberitahu bahwa apa yang akan disampaikan itu sangat penting. Bahwa apa yang akan disampaikan itu serius. Makanya diawali dengan apa? Sumpah. Dan bukan cuma sekali. Allah bersumpah berapa kali? 3 kali. Andaikan Allah menyampaikan sesuatu tanpa diawali dengan sumpah, apakah sesuatu yang disampaikan Allah itu penting? Penting, nomor 1. Penting. Gak ada yang gak penting yang disampaikan oleh Allah. Semua yang disampaikan Allah itu penting. Kalau Allah menyampaikan sesuatu tanpa diawali dengan sumpah saja itu sudah penting. Apalagi kalau diawali dengan sumpah. Dan gak cuma 1. Pinten? 3. La uqsimu bisyafaq. Wal layli wama wasaq. Wal qamari idza atas. Tiga kali Allah bersumpah. Baru setelah tiga kali Allah bersumpah, Allah menyampaikan apa isi sumpah yang akan beliau sampaikan. Allah sampaikan isi sumpahnya di ayat ke-19 yang akan kita pelajari malam hari. Berarti malam hari ini kita akan membahas sesuatu yang super penting. Apa isi sumpah Allah? Yaitu firman-Nya, latar kabunna obakan an obak. Kita awali dengan kalimat latar kabunna. Yang pernah belajar bahasa Arab, yang pernah belajar bahasa Arab, kata latar kabunna di dalam satu kata ini ada dua penekanan, ada dua penegasan. Yang pertama huruf lam, la, ini namanya lamul taukid atau lamul qasam, penegasan pasti atau sungguh. Yang kedua huruf nun, latar ka bunna, huruf apa? Nun, ini namanya nunut taukid, yaitu penegasan lagi. Berarti kalau kita terjemahkan mulai dari ayat 16, 17, 18, 19, maka kira-kira begini. Sumpah, sumpah, sumpah, sungguh kalian pasti. Berapa berarti penegasannya? Ini dia tuh. Sumpah, sumpah, sumpah, sungguh kalian pasti. Berapa? 5. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengawali isi sumpah yang akan beliau sampaikan ini dengan 5 penegasan. Apa sih sebenarnya yang ingin Allah sampaikan? Latar kabunna, sungguh kalian pasti mengalami. Latar kabunna, sungguh kalian pasti akan mengalami. Mengalami apa? Tobakon an tobak. Tobakon, kata para ahli bahasa, di antaranya Imam Ibn Faris, artinya adalah kondisi. Kenapa? Kondisi. Kalian pasti akan mengalami kondisi berikut kondisi. Kondisi berikut kondisi. Apa gue artinya? Kalian pasti akan mengalami perubahan kondisi yang bermacam-macam. Kalian pasti akan menjalani berbagai macam kondisi. Kita ulangi. Latar gabunna, kalian sungguh pasti akan mengalami atau menjalani tobakon antobak, berbagai macam kondisi. Sebelum kita jelaskan apa yang dimaksud dengan berbagai macam kondisi di sini, saya ingin kasih sedikit bonus ya. Cara membaca kata latar gabunna ada dua caranya. Cara qiraahnya ada dua. Ada latar gabunna. Jadi boleh dibaca apa? Latar gabunna. Boleh dibaca latar gabunna. Dan dua-duanya sama-sama mutawatir. Jadi boleh dibaca dua-duanya, tidak apa-apa. Jadi nanti kalau misalnya imam ada yang baca, apa? Latar gabanna tabaqan antara jenengan gak usah subhanallah. Karena itu adalah salah satu jenis bacaan yang diperbolehkan. Kita gak akan bahas yang latar kabana, kita hanya akan bahas yang latar kabunna. Latar kabunna tabakan antabak. Kalian pasti akan mengalami berbagai macam kondisi. Apa yang dimaksud kondisi di sini? Banyak penafsiran yang disampaikan para ulama tentang kondisi ini, maksudnya apa? Kenapa bisa ulama menyampaikan berbagai macam alternatif penafsiran? Karena Allah di sini tidak menyebutkan secara spesifik apa kondisi yang dimaksud. Apakah kondisi kesehatan? Apa kondisi fisik? Apa kondisi keimanan? Apa kondisi kekayaan? Apa kondisi status sosial? Apa kondisi di dunia? Apa kondisi di akhirat? Enggak disebutkan sama Allah Azza wa Jalla. Pokoknya kalian akan mengalami perubahan apa? Kondisi. Kondisi pribadi, apa kondisi negara, apa kondisi perusahaan? Enggak disebutkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Imam Ibnu Asyur rahimahullah, justru karena Allah tidak sebutkan secara spesifik apa kondisi yang dimaksud di sini, maka cakupan ayat ini menjadi sangat luas. Itulah istimewanya napa? Ayat Al-Qur'an. Bayangkan satu napa? Potong ayat tarkabunna topakan antopak, kalau dijelentrehkan, apa sih dijelentrehkan, dijabarkan, itu berpengajian pengajian gak akan selesai. Cuman kita berusaha untuk meringkas dalam satu pertemuan. Tarkabunna topakan antopak, kita akan bahas, kita bagi dua, perubahan kondisi di dunia. Apa? Di dunia. Yang kedua, perubahan kondisi di antara dunia apa? Akhirat. Baik, kita bahas dulu perubahan kondisi di dunia. Apa contohnya macam-macam kondisi yang kita alami di dunia? Contohnya kondisi fisik. Yang paling gampang apa? Kondisi fisik. Perubahan kondisi fisik. Dengan mengalami apa buatan perubahan kondisi fisik? Mengalami. Mulai dari apa? Bayi. Setelah bayi, batita disit balita. Batita. Setelah balita, balita. Setelah balita, anak-anak. Setelah anak-anak, remaja. Setelah remaja, pemuda, dewasa, bapak-bapak. Terus, kakek-kakek, nenek-nenek. Itu perubahan apa? Seiring dengan perubahan fisik itu, maka tubuh kita pun akan ikut berubah. Pertama kali dahulu, kulit kita apa? Kenceng. Semakin lama, semakin kendor. Semakin keriput. Dulu rambut kita lebat, hitam, elam. Sekarang mulai kelabu. Mulai kelabu, campuran hitam dan abu-abu. Lama-lama putih, gak cuma putih, lama-lama berkurang, rontok, buta. Biar padahal boleh, apa namanya ini? Sempongane, masya Allah, sikap nyempong orang bisa. Dulu masya Allah, namanya minyak rambut itu gonta-ganti. Mulai dari yang minyak sampai yang jelly sampai yang krim. Wah, Unta kada siki blas. Apa sing arep diminyaki? Kinclong. Ada rambutnya, apa yang mau diminyaki? Gigi. Apa? Gigi. Dulu lengkap, lama-lama berkurang, lama-lama ngomong jadi orang kena. Mata kita dulu jelas melihat, jauh sana masih bisa melihat, di seberang alun masih bisa melihat. Sekarang mulai kabur, kok sisa apa? Mata, apa lagi? Telinga, dulu jelas kita dengar ada suara lemah, lirih pun kedengaran. Sekarang orang ngomong di samping kita, apa? Apa lagi? Ingatan. Dulu masya Allah, ingatannya kuat ya. Sekarang ketemu sama orang, usi siapa? Mulai pikun, mulai pikun. Kita ini pasti akan mengalami perubahan kondisi. Itu pasti. Itu sudah merupakan sunnatullah. Apa sih sunnatullah? Sunnatullah itu ketetapan yang diatur oleh Allah di alam semesta ini yang gak mungkin berubah. Gak mungkin berubah. Mbok ditahan-tahan kayak apa, ya tetap akan berjalan. Maka kalau jenengan ketemu sama murtai jenengan, isiki gede, ya gede. Masa cilik terus? Ya gak mungkin. Ada, pasti ada perubahan. Saya kalau ketemu dengan apa guru SD, ketemu dengan guru SD, loh bisa gede. Guru saya dipanggilnya apa? Loh. Jadi kelas 1, kelas 2 itu kalau saya nulis di papan tulis itu masih pakai bangku. Ragudul. Jadi naik bangku, nulis di papan tulis. Karena gak sampai. Mungkin guru saya pikirannya Arab cilik terus gitu. Dulu bisa gede, ya itu sunnatullah. Kulit berubah jadi keriput, mau dioperasi plastik berapa kali pun, mau pakai apa? Make up, ya, setebal apapun, setengah senti. Karena nanti kayak topeng. Jangan membohongi diri sendiri. Itu sudah sunnatullah. Jangan berharap kita akan kuat terus. Ada saatnya kita akan melemah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum. Ayat 54. Surat apa? Ar-Rum ayat 54. Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin. Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang menciptakan kalian pertama kali dalam kondisi lemah. Kapan gue? Bayi. Bayi, balita, batita itu masih lemah. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Setelah itu kalian menjadi kuat. Kapan? Ja, pemuda, dewasa, bapak-bapak, usia 40, itu sedang nopo? Kuat-kuat. Umma ja'ada min ba'di kuwatin ba'fa. Setelah kalian sampai ke puncak kekuatan kalian, maka kalian akan turun lagi menjadi? Jangankan ngangkat barbel. Lawa ngangkat apa? Lesbe apa buyutan itu sudah sunnatullah, gak mungkin akan dihindari. Mula nenek wis tua jegemagus. Oh berarti wis nomor apa-apa? Esi nomor apa? Ya papa, tetap enggak boleh. Tahu napa? Tahu di. Walaupun dahulunya preman ditakuti orang sekampung, siki sapa sing wedi? Perubahan apa? Fisik. Apalagi usah contoh perubahan kondisi harta. Perubahan kondisi bisa dari miskin menjadi kaya, bisa dari kaya menjadi miskin. Dari miskin jadi kaya, dulu rumahnya, lantainya tanah. Ada rezeki, terus di semen. Mester ya. Mester. Ya, di mester semen. Ada rezeki di kerami. Ada rezeki granit. Ya. Ada rezeki marmer, ada rezeki di aspal, rumah di aspal. Tembok dulunya kayu sama gede. Ya. Terus papan, terus batu bata. Ya. Tembok, kekayaan berupa tempat tinggal. Kendaraan dulu jalan kaki, aja ngondel disit, belum. Dulu jalan kaki. Terus ngonter, terus sepeda motor satu. Sepeda motor satu buat gantian, suami istri anak gantian. Lama-lama suami punya, istri punya, anak punya. Satu rumah berapa motor? 4 motor. Lama-lama mobil. Pertama kali beli mobil apa? Second. Bukan second, third. Bukan second lagi, bukan orang kedua, sudah orang ketiga, keempat, fourth. Nanti lama-lama ganti mobil yang baru, mobil yang baru pun ya yang menengah lah ya. Saya enggak sebut merek kan ya. Sudah menengah lama ganti dengan yang Lux dan seterusnya. Itu yang dari bawah ke atas. Sekarang kita ngomong yang dari atas ke bawah. Dulu rumahnya ada di mana-mana. Karena seorang pebisnis sukses. Di Purbalingga ada, di Banjar ada, di Jogja ada, di Jakarta ada. Ternyata Allah menakdirkan bisnisnya kolaps. Sekarang montak. Atau tinggal di perumahan mertua indah, alias numpang. Dulu ketika orang tua meninggal dunia, sawahnya ada di mana-mana. Terus jual buat anak masuk kuliah, dijual buat mana pada jual sawah apa? Ya tuh gua ngapa biasanya? Buat nikah, fokus bocor. Buat nikah lagi. Ada yang dijual buat bisnis, ada yang dijual buat haji. Habis sawahnya, sekarang enggak punya sawah sama sekali. Tuh. Jadi orang itu akan mengalami perubahan kondisi. Kondisi fisik, kondisi harta, kondisi keluarga. Kondisi apa? Dulu di rumah jenengan anak tunggal. Enggak lama kemudian lahir di jenengan, di rumah berempat. Gak lama kemudian lahir lagi adik yang ketiga. Jenengan tambah besar, dulu dibiayai oleh orang tua, setelah mulai besar, latihan mandiri, nyari duit sendiri. Setelah modal cukup, nikah. Di rumah itu menjadi berapa orang berarti? Tambah istri jenengan, jenengan harus membiayai istri. Tak lama kemudian istri jenengan hamil. Setelah itu lahiran, jenengan harus membiayai istri, membiayai anak. Setelah itu lahir lagi anak kedua. Rumah yang dahulu isinya cuma bapak dan ibu, dua orang, sekarang menjadi 10 orang. Anak, bapak, ibu, cucu, cicit, kumpul, kumpulan. Gak lama kemudian, ada yang meninggal dunia. Ayah kita, ibu kita, istri kita, atau kita sendiri. Akhirnya terjadilah perubahan jumlah anggota ke keluarga. Apa tadi? Fisik, harta, keluarga. Perubahan kondisi keimanan. Apa? Perubahan kondisi keimanan. Iman juga akan mengalami perubahan kondisi. Yang bagus itu kondisi dari bawah ke atas, yang tidak bagus dari atas ke bawah. Dari bawah ke atas, dulu belum tahu, belum terlalu mengerti betapa pentingnya sholat 5 waktu, apalagi sholat berjamaah. Dulu, begitu ngaji, astagfirullah, dulu ternyata sholatnya bolong-bolong, sekarang sudah mulai rapet-rapet. Ya, enggak lagi nopo, bolong-bolong. Dulu biasanya sholat sendirian, sekarang sudah rutin berjamaah di masjid. Dulu belum terlalu ngerti bahwa pakai jimat itu syirik. Belum ngerti sajen itu syirik. Sehingga setiap malam Jumat Kliwon, Selasa Kliwon, apa Selasa Ponnya, selalu rutin naruh sesajen di bawah pohon beringin. Ternyata ngaji naik imannya, enggak boleh ternyata. Dulu masih suka main dukun, sekarang sudah anti dukun, sampai dukunnya pada bangkrut, lapor polisi. Aneh ya, dukun ora payu, dodolan jimat penglaris. Jadi mana tinggu dewek ya. Kalau memang itu manjur, kenapa enggak dipakai sendiri? Kok iya masih ada yang percaya? Itu yang imannya naik. Yang imannya turun juga enggak sedikit. Dulu sebelum ada HP, sebelum ada gadget, untuk baca Quran waktunya banyak. Begitu ada HP, jadi jarang baca Al-Quran. Hariannya kalau enggak buka WA, buka FB. Kalau enggak buka FB, buka Instagram. Kalau enggak buka Instagram, nonton YouTube. Apa maning siki jamane bal-balan. Dulu pas enggak ada HP, waktu banyak buat baca. Dulu pas belum ada HP, suami dengan istri banyak waktu untuk bercengkerama bersama. Dulu pas belum ada HP, kita sering bercanda dengan anak-anak. Begitu ada HP, masing-masing kita sibuk dengan HP-nya sendiri-sendiri. Suasana keluarga yang dulu hangat menjadi dingin dan hamba. Itu keimanan apa? Kondisi iman. Apalagi Ustaz, status sosial. Apa? Status sosial. Dulu pejabat, begitu lewat 5 tahun jadi mantan pejabat. Bedanya apa Ustaz? Yo, kalau pas pejabat mau turun mobil aja ada yang bukain. Duduknya selalu di depan sendiri. Digelarkan karpet merah. Begitu enggak jadi penjabat, orang masih nyapa ya. Dulu jadi komandan, punya banyak prajurit, sekarang jadi purnawirawan. Dulu menjadi pak guru dan bu guru, sekarang sudah pensiun. Dulu jadi ustadz, sekarang masa ustadz pensiun? Ya guru pensiun, aduh ustadz pensiun, masa ustadz pensiun? Itu namanya baru berubah. Oke, ini adalah urusan dunia. Sekarang kita pindah perubahan di akhirat. Di alam akhirat pun tidak satu kondisi. Perubahan itu diawali dengan sakaratul maut. Malaikat pencabut nyawa datang. Setelah nyawa kita dicabut, kita akan berpindah kondisi dari alam dunia menuju apa? Alam kubur. Begitu masuk alam kubur, kita akan ditangi dua orang malaikat. Dan kita siap untuk menghadapi ujian yang disampaikan oleh dua malaikat itu. Kalau kita bisa menjawab ujian tersebut, maka kita akan menikmati nikmatnya kuburan. Tapi kalau kita gagal menjawab, kita akan menderita dengan siksaan sampai datangnya hari kiamat. Begitu Allah menghendaki datangnya hari kiamat, Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakalanya yang pertama. Begitu sangkakala pertama ditiup, maka seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini akan mati. Mati semuanya, enggak tersisa kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Bila Allah berkehendak, lalu malaikat Israfil disuruh oleh Allah untuk meniupkan sangkakala yang kedua kalinya. Buat apa? Untuk membangkitkan seluruh manusia. Idza hum qiyamun yanzurun. Tahu-tahu mereka terbelalak bangun, melihat kondisi sudah berubah. Lalu mereka digiring, berpindah ke kondisi yang lainnya, berkumpul di padang mahsyar, menunggu dalam waktu yang lama tanpa ada naungan di atasnya kecuali tujuh. Dalam ketidakpastian, dalam kebingungan, dalam kegundah gulanaan, sampai akhirnya mereka enggak tahan, mereka berbondong-bondong mendatangi para nabi, minta agar para nabi itu berkenan untuk memohon kepada Allah supaya segera dimulai proses hisab. Akhirnya Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad SAW turun tangan. Dimulailah proses hisab. Dikasih tahu, kamu pernah melakukan ini, kamu pernah melakukan itu. Dibagikan apa? Buku catatan amalan, ditimbang antara dosa dengan pahala. Setelah jelas, ya masing-masing dipersilahkan untuk minum, mampir di telaga. Ada yang boleh minum, ada yang diusir dari telaga para nabi tersebut. Lalu kemudian digiring menuju ke As-Sirat. Apa As-Sirat? Jembatan yang terbentang di atas neraka menuju ke surga. Ada yang bisa lewat dengan lancar, dan ada yang kepleset jatuh ke neraka. Yang bisa lewat masuk ke surga setelah mengalami sedikit kisos di depan surga, kemudian masuk ke dalam surga. Yang di neraka, di neraka. Yang di neraka, ada yang kekal di dalamnya, ada yang dikeluarkan dari neraka, entah karena syafaat atau karena belas kasihan dari Allah Subhanahu. Yang mantan-mantan ini masuk napa? Surga. Habis para mantan, sudah semuanya pindah kemana? Surga. Tinggal penghuni asli neraka, yaitu orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dan penghuni asli surga sudah berpisah antara dua golongan ini. Saat itulah kematian disembelih. Saat itulah kematian disembelih. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, mulai hari itu kematian sudah mati. Yang di neraka akan kekal di dalamnya. Yang di surga akan kekal di surga. Itulah akhir perubahan kondisi kita, dan mudah-mudahan kita termasuk yang bukan yang di neraka. Allahumma amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.